tirta sakiwani, galang apa dan kerasian. Samilip angini, nyuti singawaki, ngahil lulu hanyo tresnani. Yenin suba ulian, mana ari suci, sinakan namu bahagian. Ilangan kenahi, ani boya boya, apang ajohin sensa. Anila karna kai Tanum masa suba Tersenyum merasa Tiang namping indra dan beli Hidup barang-barang Ngedom suka duka Ninde hikmat nane sujati Tengah Terima kasih.